আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাযী আকরামানা বিল ঈমানি ওয়াল ইসলাম ওয়া হাদানা ইলা তরিকিহিল কওয়িম। সলাতান ওয়া সালামান আলা হাবিবিল্লাহিল আমিন রাসূলিনা মুহাম্মাদিন আল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat bertemu melalui udara dalam rangka bedah tafsir Syarawi yang diprakarsai oleh tim terjemah Safir Al-Azhar. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas Surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang safih, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat atau menghadap kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Pendengar rahimakumullah, ayat ini menurut tafsir Syarawi diturunkan untuk mengklarifikasi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dan ayat ini oleh Syekh Syarawi dipandang sebagai nasakh pertama yang terjadi dalam Al-Quran, yaitu nasakh sunnah dengan ayat, di mana pada awalnya Nabi Muhammad melakukan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dibatalkan oleh ayat ini untuk menghadap ke arah kiblat Ka'bah Al-Musharrafah. Allah sengaja memberikan perhatian khusus dalam masalah ini, gunanya untuk mengantisipasi perdebatan sengit dari musuh Islam, baik dari kafir Quraisy yang memanfaatkan momentum seperti ini untuk menanamkan benih keraguan di dalam diri umat Islam. Demikian juga orang-orang munafik dan Yahudi. Ayat ini dibuka dengan sayaqulu. Sin ini bermakna akan, berarti menunjukkan orang-orang kafir tersebut belum berkomentar ketika ayat ini diturunkan. Namun ayat ini sudah mengantisipasi. Beginilah kata orang-orang yang bodoh di antara masyarakat yang ada di Madinah dan di Mekah. Apa itu kata mereka? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang sudah mereka laksanakan sebelumnya? Nah, di sini disebutkan bahwa keajaiban atau keheranan mereka tentang perubahan arah kiblat ini adalah merupakan keheranan yang tidak beralasan, sebab Baitul Maqdis adalah sebuah tempat yang suci di mana Nabi pernah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj melalui Baitul Maqdis ini, dan orang-orang Yahudi berusaha untuk menuduh Nabi dengan kata, lihatlah Muhammad dan para pengikutnya menjelek-jelekan agama kita, tetapi malah mereka mengikuti kiblat kita, karena agama Yahudi itu diturunkan di Baitul Maqdis. Nah, ini kita melihat bahwa dalam ayat ini juga jawaban Allah itu sangat jelas sekali. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Jawab wahai Muhammad, timur dan barat itu milik Allah. Artinya apa? Bahwa kemana saja kamu menghadap, baik ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah Allah al-Musharrafah, itu sama dalam pandangan Allah, tidak ada bedanya. Nah, oleh sebab itu peralihan arah kiblat ini jangan membuat orang-orang mukmin menjadi kecewa atau tidak punya pegangan, terombang-ambing oleh keraguan-raguan. Nah, demikian juga ada nanti orang Yahudi akan berkata, sudah 16 bulan umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis semenjak awal pelaksanaan ibadah sholat. Nah, tentunya di antara 16 bulan ini banyak yang sudah wafat, yang sedang masih sudah sholat tapi sudah wafat atau mati syahid. Itu bagaimana amal mereka yang beramal sebelum 16 bulan ini, perubahan arah kiblat ini? Maka Allah menjawab, wallahu la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang mukmin. Jadi dalam ayat ini jawab qulillahil masyriq wal maghrib. Yaitu urusan itu Allah, kamu harus ikut apa kata Allah. Di sini maka muncullah yang disebut dengan alasan akidah, yaitu illat imaniyah, alasan keimanan adalah sumber pelaksanaan perintah Allah. Ketika tidak dari Allah, tidak harus dicari sebab akibat atau latar belakang dan selanjutnya. Laksanakanlah begitu, karena itu adalah perintah Allah. Namun kemudian jika ada didapati hikmah-hikmah, itu adalah berdasarkan ya bahwa apa yang diperintahkan Allah itu tentu ada hikmahnya. Tetapi boleh jadi didapat saat perintah itu diturun, atau difahami setelah jauh perintah itu turun. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kemudian Allah menunjukkan siapa saja ke jalan yang lurus. Jadi kalau orang beriman ketika menerima perintah ini langsung aja bergeser tanpa harus bertanya apa, dan Nabi juga melaksanakan perintah ini. Maka di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Nah, pertama masjid itu mengarah ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika salat subuh kalau tidak salah, atau salat asar, maka datang Jibril memerintahkan perubahan arah kiblat ke Ka'bah Al-Musharrafah, yaitu ke Mekah. Maka saat itu juga Nabi berubahlah arah kiblat mereka. Demikian pengantar, mungkin ditambah oleh kawan-kawan yang lain. Silakan. Baik, Ustaz Hanafi, di sini saya akan menambahkan sedikit bahwasannya apa yang dikatakan oleh ahlus sufaha, orang-orang yang bodoh. Tapi saya sebelum masuk ke inti yang akan ditambah, ada saya membaca di kitab Al-Munjid, sufaha itu termasuk anak yang ini, Ustaz, yang idiot, terus kemudian lahir kurang umur gitu. Ini bisa dikatakan sufaha lahirnya, yang mana mereka itu sudah nanti akhirnya berkembang tidak seperti manusia, layaknya manusia gitu, beradaptasi dan berwatakan dengan perilaku yang baik. Tapi di sini tambahan bahwasannya apa yang mereka cenderungi dari orang-orang sufaha ini, apa yang dipalingkan umat Islam dari Baitul Maqdis menuju ke Baitul ke kiblat, ini mereka bertanya-tanya. Akan tetapi intinya di situ bahwasannya jawabannya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan keimanan, tidak ada sebab. Jadi enggak ada alasan bagi makhluk kenapa Allah harus begini. Kenapa? Kalau di dalam teologi, kita bertanyakan dalam suatu perbuatan Allah itu adalah suatu hal yang bid'ah, kan gitu. Karena kalau kita bertanya kepada satu yang perbuatan yang majhul di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena manusia sendiri tidak ada kuasa pada hakikatnya, itu yang kita yakini. Kemudian kita ngambil satu contoh, Allah Subhanahu wa taala mengapa mengharamkan babi, mengapa mengharamkan khamar, yang pada akhirnya itu walaupun nanti ada jenjangan-jenjangan menuju hukumnya haram secara hukum tasyri'nya, tapi di sini janganlah kita mengambil apa alasannya gitu. Jadi kalau orang yang beriman sudah dikatakan berbuat dan berlakuan, kita lakukan. Kita tinggal hanya menunggukan apa hikmah yang ada dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Toh contohnya sekarang ini tidak ada, kalau kita lihat hikmah yang kita berangkat ke tanah suci, tidak ada seorang pun di sana yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada patung-patung berhala seperti yang kita lihat di Baitul Maqdis sekarang ini. Masih ada di benteng-benteng itu penyembahan salib-salib yang dilakukan oleh Yahudi. Itu salah satu hikmah kalau kita petik. Oleh karenanya, bila kita sekarang ini diperintahkan Allah untuk satu kebaikan, maka jangan ditunggu lagi apa hikmahnya, tapi kita kerjakan. Mungkin itu tambahan dari saya pribadi. Iya, kalau saya tambah di sini ada dua hal terkait dengan ayat 142 ini. Yang pertama, kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, atau kaitan juz 1 dengan juz 2. Terlihat sepintas ini timpang gitu. Ketika diceritakan tentang Bani Israel, kaum Yahudi, kaum Nasrani, peringatan yang diberikan Allah kepada mereka, maka pada juz 2 ini pertama kali Allah langsung bercerita tentang sekitar pemindahan kiblat. Tapi kalau kita runtut, kita rujuk, kita cari munasabahnya, maka kita pun akan menemukan bahwa pada ayat sebelumnya, pada juz 1, hampir setengah juz 1 itu menceritakan tentang peringatan bagi Bani Israel, ini merupakan nasakh dalam hal agama. Sedangkan pada ayat 142 ini adalah nasakh dalam hal syariat. Artinya apa? Bahwa kamu wahai penganut agama Nasrani dan Yahudi, sudah tidak zamannya lagi untuk memegang apa yang kamu anut. Karena hal ini bukan hal yang baru, dari dulu pun pernah terjadi. Penganut agama sebelumnya, apabila datang nabi setelahnya, maka mereka akan mengikut ajaran nabi setelahnya. Maka apa yang kamu bawa telah dinasakh dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini ayat 142 ini merupakan nasakh syariat, di mana kiblat seharusnya atau selama 16 bulan sebagaimana Ustaz Hanafi katakan menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Ka'bah Al-Musharrafah. Hal yang kedua, kata-kata sufaha, orang yang edi tadi ya. Nah, sebenarnya orang yang idiot atau yang autis atau yang cacat fisik atau yang cacat mental, ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan anugerah Allah kepada mereka supaya kita mengasuhnya lebih teliti dan lebih waspada. Ini merupakan karunia walaupun terlihat seperti musibah. Karena di dengan mereka, keberadaan mereka, kita memiliki ladang amal. Nah, jadi bukan salah orang sufaha ini, orang sufaha tidak salah. Yang salah, yang tercela di sini sebenarnya bukan sufaha dalam arti seperti itu. Artinya orang yang normal tetapi berperilaku seperti orang bodoh. Nah, makanya dalam ayat suci Al-Quran disebutkan juga balhum kal an'am balhum adol. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Sebenarnya binatang tidak salah. Ya namanya juga binatang. Kalau kencing berdiri namanya binatang. Mau kayak mana gitu. Tapi manusia yang memiliki akal, ketika dia melakukan kencing di tengah jalan, nauzubillah, nah, maka disebutkan balhum adol. Jadi di sini disebutkan, bila kita menemukan orang yang cacat atau menderita, baik cacat mental ataupun cacat fisik, akuilah bahwa di sana terdapat karunia Allah. Masya Allah. Karena apa? Karena betapa banyak kita menemukan, sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan, kita menemukan di sosok Van Hoven yang buta itu syair lirik lagu yang begitu indah. Waktu saya di pesantren, saya menemukan kawan saya sekelas itu, tangan kanannya patah, putus. Putus, bukan patah, putus. Jadi tidak memiliki tangan kanan, tetapi menjadi pemain bulu tangkis yang handal dengan kidalnya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita menikmati dan meneliti karunia Allah yang diberikannya kepada orang-orang cacat fisik atau cacat mental, maka kita akan mengungkapkan subhanallah, maha besar Allah atas apa yang dianugerahkannya kepada seseorang walaupun dicabut pada sisi yang lain. Maka ketika kita belajar di Al-Azhar Mesir, kita menemukan orang-orang Mesir yang buta belajar bersama kita. Tetapi begitu didengarkan apa yang dicakap oleh dosen, dia langsung hafal. Sementara kita sudah mengulang 10 kali enggak hafal-hafal juga. Nah, itulah merupakan kelebihan. Ya, saya melihat bahwasanya komentar-komentar dari kawan-kawan pada pembedahan tafsir pada pagi ini sangat bagus, dan ya bisa kita katakan bahwa perubahan arah kiblat ini adalah merupakan sebuah fenomena yang memang Allah menghendaki, punya tujuan kalau bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, pendidikan keimanan untuk khusus bagi orang-orang Muslim, bahwa Allah mengajarkan kepada mereka Islam itu tidak terikat oleh arah-arah yang memang pernah diberikan Allah, tapi penyembahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah. Kemudian petunjuk itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Kalau orang Yahudi tidak mau ikut Islam, bukan merugikan Allah. Kalau orang Nasrani tidak mau ikut agama Islam, tidak akan pernah merugikan Allah. Tapi orang-orang yang mengikuti petunjuknya, maka dialah akan sampai kepada jalan yang lurus. Pendengar yang berbahagia, demikian saja perbincangan kita pada kali ini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Saya Hanafi Ismet Fahmi, demikian juga Akh Safiar, Ustaz Zainal, Ustaz Parsaulian, dan juga Akh Ahmad Perdana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.